قاتلوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam hadis yang ke-37. Namun kali ini kita akan membaca syarah dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hadis yang diriwayatkan dari Rabb-nya, yang diriwayatkan oleh beliau, yaitu diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya tabaraka wa ta'ala. Qala, maksudnya beliau berkata, Inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at. Sungguhnya Allah menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Qala idza azbara as-sahabiyyu bimithli hadha at-ta'bir ay 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi. Apabila seorang sahabat mengibarahkan, yaitu menyatakan ketika meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ibarat ini, dengan ungkapan ini, ungkapan apa itu, yaitu ungkapan alin nabi fi ma yarwihi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan beliau dari Rabb-nya. Qala au fi ma yar au fi marwahu an rabbihi, atau ibarat yang digunakan oleh sahabat tadi dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya. Hampir sama. Qala fa innahu yusamma 'inda ahli al-'ilmi haditsan qudsiyyan. Maka itu dinamakan di kalangan ahli al-'ilmi, di kalangan para ulama, sebagai hadis qudsi. Sehingga akhir daripada sanad, yaitu bersambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan perkataan atau firman Allah subhanahu wa ta'ala, dinamakan hadis qudsi. Adapun hadis yang akhir sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, dinamakan hadis marfu. Adapun hadis yang akhir dari sanadnya sampai kepada sahabi, dinamakan hadis mauquf. Dan hadis yang sampai sanadnya pada seorang tabi'in dinamakan hadis maqtu. Jadi kalau sampai sanadnya kepada Allah dinamakan hadis qudsi, apabila sampai sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamakan hadis marfu, apabila sampai sanadnya kepada seorang sahabat, ya bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi perkataan Ibnu Mas'ud misalnya, atau Ibnu Abbas atau yang lainnya radhiyallahu anhu, maka dikatakan hadis mauquf. Dan apabila sampai kepada seorang tabi'in saja, maka dinamakan hadis maqtu. Yang semuanya jenis-jenis hadis ini tentu saja dilihat kembali, yaitu perkara sahih atau dhaifnya kepada periwayat-periwayat hadis tadi. Ini cuma mengenai hadis atau jenis-jenis hadis dilihat dari ujung sanadnya sampai mana sanadnya, apakah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala atau kemudian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sampai kepada sahabat atau sampai kepada tabi'in. Ya, adapun sahih dan tidaknya harus dilihat lagi pada sanadnya masing-masing. Yang seperti ini dipelajari di ilmu mustalah. Kemudian qala Syekh Al-Utsaimin qawluhu sabda beliau inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at. Sesungguhnya Allah telah menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Qala ay kataba thawabaha wa kataba fi'allahuma. Yaitu menuliskan balasannya, balasan dari kebaikan-kebaikan dan balasan dari keburukan-keburukan, dan menuliskan dilakukannya kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan tersebut. Artinya mentakdirkan bahwasanya fulan akan melakukan kebaikan ini, adapun alam melakukan kebaikan yang lainnya, fulan akan melakukan keburukan dosa ini, ya, dengan rinci, kemudian juga yang lainnya melakukan dosa-dosa yang lainnya. Itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya fulan atau allan atau seluruh manusia melakukan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan dan juga melakukan keburukan-keburukan yang mereka lakukan. Itu semua telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Al-Lauhul Mahfuz. Qala fa huwa allazi kataba as-sayyi'ati wa kataba al-hasanat. Maka dialah yang telah menuliskan keburukan-keburukan dan juga telah menuliskan kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan dosa dan juga perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menuliskannya. Qala li anna Allah taala hina khalaqal qalam qala lahu. Dikarenakan Allah taala ketika menciptakan pena, al-qalam, ya, pena yang dimaksudkanlah pena yang diperintahkan untuk menulis takdir. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada al-qalam dari uktub. Tulislah. Memerintahkan kepada pena tersebut untuk menulis. Kemudian pena tadi bertanya, "Qala Rabbi, wa madza aktub?" Dia berkata, "Wahai Rabbku, apa yang harus aku tulis?" "Qala uktub ma huwa ka'inun ila yaumil qiyamah." Maka Allah memerintahkannya, tulislah segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Itu segala takdir-takdir yang terjadi di alam semesta ini. Termasuk di dalamnya itu apa? Al-hasanat was-sayyi'at. Kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala telah dituliskan ya oleh al-qalam, ya, di Al-Lauhul Mahfuz. Qala fajara fi tilka as-sa'ati bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Maka kemudian pena tersebut yaitu bergerak atau kemudian menulis, melakukan apa yang diperintahkan oleh Rabb-nya pada saat tersebut. Ya. Menuliskan segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Ya. Semuanya telah tertulis. Qala wa dhahiru siyaqil hadith anal murada bihadihil kitabah al-kitabatu thaniyah. Dan zahir daripada konteks hadis ini, konteks hadis yang ada di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, inna Allah katabal hasanati wa sayyiat. Konteks hadisnya menunjukkan atau zahirnya menunjukkan bahwasanya yang dimaksudkan adalah, yaitu penulisan tadi yang dimaksud adalah penulisan jenis yang kedua, ya, bukan jenis yang kemudian telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya segala sesuatu telah ditetapkan atau ditulis bahwasanya fulan akan melakukan ini, ya, alan akan melakukan itu, bukan itu yang dimaksud. Tapi yang diinginkan dengannya adalah jenis yang kedua. Apa itu wahya kita batu tawab? Yaitu penulisan pahalanya. Ya. Pahalanya seperti apa? Ya, apakah kemudian diberi pahala atau balasan? Ya. 10 kali lipat ataukah 20 kali lipat atau lebih dari itu sampai 700 kali lipat atau lebih dari itu sampai kelipatan yang tidak terhingga, ataupun kemudian ketika melakukan suatu keburukan maka dibalas dengan balasan yang setimpal, ya, dan yang lain sebagainya. Inilah yang kemudian ditunjukkan oleh konteks hadis. Hadis ini berbicara tentang apa? Tentang balasan dari kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Itu zahirnya. Ya, ketika kita melihat kepada keseluruhan hadis, ya, yang sedang dibicarakan bukan tentang takdir, tapi tentang apa? Tentang balasan, yaitu pahala dari kebaikan, atau kemudian yaitu balasan dari dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala liqaulihi tsumma bayyana dzalik. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menjelaskan tentang hal tersebut, yaitu Rasulullah menjelaskan tentang hal tersebut. Ya. Jadi kalimat pertama innallaha katabal hasanati wassayyi'at. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan dijelaskan dengan kalimat-kalimat beliau setelahnya. Yang setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang apa? Tentang balasan, ya, dari kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Maka yang dimaksudkan dalam kitabah di sini penulisan yaitu penulisan dari berupa balasan dari kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena yang datang setelahnya menunjukkan bahwasanya yang dibicarakanlah tentang balasan, bukan tentang takdir. Qala ay wadhahu bitafsili. Yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya dengan terperinci. Menjelaskan tentang terperinci apa yang dimaksud dengan menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, ya. Maka yang dimaksud adalah atau yang terkandung dalam penjelasan Rasulullah, ya, bahwasanya pahala akan dibalas dengan berlipat ganda dan kemudian keburukan akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Qala faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, katabah Allahu 'indahu hasanatan kamilah." Maka barang siapa yang ingin untuk melakukan suatu kebaikan, kemudian dia tidak melakukannya, maka Allah akan menuliskannya di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebaikan yang sempurna. Ya. Perhatikanlah lafaz 'indahu, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika yang dituliskan adalah kebaikan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lafaz 'indahu. Dituliskan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika menyebutkan keburukan, seorang yang menginginkan keburukan tidak disebutkan, dituliskan di sisinya, ya. Ya. Seorang yang melakukan keburukan kemudian melakukannya, atau apa, seorang yang menginginkan untuk melakukan keburukan kemudian dia melakukan apa yang diinginkan dari, apa yang diniatkan, tidak disebutkan bahwasanya, ya, kejelekannya dituliskan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi langsung disebutkan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Tidak ada indahu. Dan apabila dia menginginkan untuk melakukan keburukan kemudian melakukannya, Allah Subhanahu wa taala menuliskannya tidak ada indahu. Tapi apa? Langsung sayyi'atan wahidah. Dituliskan satu keburukan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian yang khusus terhadap amalan-amalan kebaikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dituliskan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga menghasung seorang hamba untuk banyak beramal dengan amalan-amalan soleh. Ya, karena itulah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya dituliskan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala alhammu yani al-iradatu. Ya. Yang dimaksud dengan alham, ya, faman hamma, siapapun yang menginginkan, yakni al-iradah, yaitu iradah, keinginan. Arada al-insanu an ya'mala hasanatan, walakinnahu lam ya'malha. Seseorang ingin melakukan kebaikan, namun dia tidak melakukannya. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa fi hadzal hadis, maka dalam hadis ini, annallaha katabaha hasanatan kamilah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menuliskannya sebagai satu kebaikan yang sempurna walaupun tidak diamalkan. Qala ya'ni la naqsa fiha. Yaitu dimaksudkan tidak ada kekurangan padanya. Artinya di sini kamilah sebagaimana telah kita jelaskan ingin menjelaskan lafaz kamilah ini kenapa dikatakan hasanatan kamilah, bukan cuma hasanah saja. Satu, kalau dikatakan hasanah sudah cukup, satu kebaikan. Ya. Tapi disebutkan na'atnya, yaitu sifatnya, hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Ya. Supaya menjelaskan bahwasannya kebaikan tersebut tidak ada kekurangan padanya, tidak ada cacatnya. Ya. Jadi jangan sampai seorang menyangka bahwasannya dia cuma berniat saja, tidak melakukannya. Berarti kebaikannya yang dituliskan si Allah subhanahu wa ta'ala nafis, itu kurang, cacat. Tidak. Kebaikannya yang dituliskan di si Allah, kebaikan yang kamilah, sempurna. Ya. Tidak kurang, tidak cacat. Walaupun hanya sekedar yang dilakukan yaitu niat saja. Berarti apa? Sebagai seorang hamba, ya, hendaknya dia banyak-banyak berniat untuk melakukan amalan-amalan soleh. Apakah dia bisa melakukannya atau tidak bisa melakukannya itu perkara nanti. Ya. Niatnya saja sudah dihitung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hasanatan kamilah, yaitu satu kebaikan yang sempurna. Ya. Semakin banyak niat untuk berbuat kebaikan, maka semakin banyak pahala yang didapatkannya, ya, walaupun kemudian sedikit amalannya. Ya, walaupun amalannya tidak bisa merealisasikan seluruh apa yang diniatkannya. Walau qad dallatil adillatu ala annahu idza hamma bil hasanati falam ya'malha. Dan dalil-dalil yang ada telah menunjukkan bahwasanya apabila dia menginginkan untuk melakukan kebaikan, kemudian tidak mengamalkannya. Ini akan dijelaskan tentang keadaan-keadaannya. Ya. Yaitu ada yang meninggalkannya karena ini, ada yang meninggalkannya karena itu. Ya. Nanti akan dijelaskan secara terperinci. Fa'inkana ajizan anha. Maka apabila dia tidak mampu untuk melakukannya. Artinya dia tidak melakukannya karena tidak mampu. Ada niat namun tidak mampu. Qala ay tarakaha ajzan ba'da an syara'a fiha. Yaitu dia meninggalkannya karena tidak bisa melakukannya, tidak mampu untuk melakukannya. Setelah dia mulai untuk melakukannya, ya. Sudah dimulai ini pekerjaannya namun tidak mampu untuk disempurnakan. Qala fa innahu yuktabu lahu al-ajru kamilan. Maka pahalanya dituliskan secara sempurna. Ya. Pahalanya dituliskan secara sempurna. Yaitu seperti seorang yang melakukannya, ya, bukan hanya dilihat kepada niatnya saja. Dia sudah mulai melakukannya. Dia sudah berusaha untuk melakukannya dan sudah yaitu masuk dan memulai amalan tersebut namun tidak mampu untuk menyempurnakannya. Maka dituliskan pahalanya secara sempurna. Bukan satu pahala sempurna ya, tapi di sini al-ajru kamilan. Yuktabu lahu al-ajru kamilan. Dituliskan baginya pahala secara sempurna. Yaitu apa? Seperti seorang yang mengamalkannya. Ya. Ini ketika seorang meninggalkannya karena ajz, tidak mampu untuk menyempurnakannya. Tidak mampu untuk menyempurnakannya. Qala li qawlihi tabaraka wa ta'ala. Berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil amri muragaman kathiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, dia akan mendapatkan di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak. Ya. Bisa berhijrah ke sana, bisa berhijrah kemari dan yang lain sebagainya. Wasa'ah dan keluasan. Keluasan yang dimaksudkan adalah rezeki. Ya. Keluasan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala di tempat dia berhijrah. Wa man yakhruj min baitihi, yarhamukallah. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya, muhajirun ilallahi wa rasulihi. berhijrah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kepada Allah yaitu mengharapkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Rasulnya yaitu karena kecintaan kepada Rasul dan ingin menolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Thumma yudrikul maut. Kemudian dia dihampiri kematian. Ya, ditimpa oleh kematian ketika dia sedang berhijrah. Belum sampai ke tempat tujuan. Berarti apa? Sudah mulai untuk berhijrah. Bukan hanya sekedar niat, namun dia telah keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dia tertimpa kematian. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka telah yaitu tetap pahalanya atas Allah. Ya. Yaitu dia mendapatkan pahala dari hijrah tersebut walaupun dia tidak bisa menyempurnakan. Qala, ini keadaan yang pertama, dia meninggalkannya ketika telah berusaha untuk melakukannya dan sudah masuk kepada amalan tersebut namun tidak mampu untuk menyempurnakannya. Ya, maka dia mendapatkan pahala secara sempurna. Qalau amma idza hamma biha thumma adila anha lil kasal aw nahwihi fa innahu kadzalika kama fi hadzal hadits yuktabu lahu hasanatan hasanatan kamilatan. Dan apabila dia berpaling dari amalan tersebut, yaitu meninggalkan amalan tadi karena disebabkan kasal, yaitu kemalasan. Sudah berniat tapi tiba-tiba malas. Au nahwihi, atau alasan yang lainnya yang semisal dengan itu. Fa innahu kadzalika, maka demikian pula sebagaimana dalam hadis ini, yuktabu lahu hasanatan kamilah, ditulis baginya satu pahala yang sempurna. Wa dzalika bi niyyatihi ath-thayyibah, yang demikian dikarenakan niatnya yang baik. Dikarenakan niatnya yang baik ini bagi seorang yang kemudian berniat untuk melakukan sesuatu, kemudian belum sempat melakukannya, dia tidak atau meninggalkan amalan tersebut, tidak jadi melakukannya karena sebab-sebab tertentu, karena akan malas misalnya, ya, misalnya sudah berniat besok akan puasa, misalnya, kemudian tiba-tiba, ya, dia merasa bahwasanya hari ini banyak pekerjaan, ya, yang berat bagi dia apabila dilakukan dalam keadaan berpuasa, ya, atau kemudian karena sebab yang lainnya malas saja, malas tidak ingin melakukannya. Padahal awalnya telah berniat dengan tekad yang bulat, dengan tekad yang bulat, bukan niat atau kemudian bukan keinginan yang di dalamnya ada keraguan-keraguan, ini bukan niat, ini bukan niat. Namun kemudian keinginan yang kuat, ya. Azam, ya. Maka yang seperti ini dituliskan baginya satu kebaikan yang sempurna. Kemudian qala Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelahnya, wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila adhafin katsira. Dan apabila dia menginginkan untuk melakukan kebaikan tadi, kemudian mengamalkannya, maka Allah menuliskannya di sisinya sebagai 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan-kelipatan yang banyak. Qala idza hamma biha wa 'amilaha wa ahsana fi 'amalihi bi an kana mukhlishan muttabi'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia menginginkan untuk melakukannya, kemudian betul-betul dia melakukannya dan bagus dalam amalannya tersebut, dia melakukannya dengan baik. Baik dari sisi apa? Bi'an kana mukhlishan muttabi'an li Rasulillah, yaitu bahwasanya dia ya, terpenuhi padanya dua syarat diterimanya amalan: mukhlishan, dia ikhlas kepada Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah yaktubuha 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila adhafin katsira. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan pahala amalan tadi sebagai 10 kebaikan sampai 700 kali lipat sampai kelipatan-kelipatan yang banyak. Qala wa hadhihi al-mudha'afah ta'ti bi hasabi husnil 'amali wal ikhlas fihi. Dan pelipat gandaan ini, apakah kemudian 10 kali lipat ini minimal atau lebih dari itu sampai 700 kali lipat atau lebih dari itu lagi. Maka pelipat gandaan ini dia terjadinya berdasarkan atau tergantung bagusnya amalan itu sejauh apa dia bermutabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keikhlasan pada amalan tadi, ya, tergantung dua faktor tadi, sejauh apa dia bermutabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sejauh apa dia menginginkan dengannya balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, keikhlasan yang ada di dalam hatinya, ya. Itu tidak sama seorang yang melakukan sholat misalnya, yang satu tidak memperhatikan sunnah-sunnahnya, ya. Artinya mutabahnya kurang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, ya. Dan di antara sifat-sifat sholat tersebut ada yang sunnah-sunnah juga, ya. Yang satu sholat dengan atau tidak memperhatikan sunnah-sunnahnya, tidak memperhatikan sunnah-sunnah sholat, ya. Yang satunya lagi menyempurnakan seluruh kewajiban-kewajiban sholat, syarat-syarat sholat dan juga kemudian rukun-rukunnya, ditambah lagi sunnah-sunnahnya, ya. Maka yang pertama mendapatkan pahala sesuai dengan mutabahnya, ya, dikarenakan dia sudah melakukan syarat-syaratnya, juga sudah melakukan rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya, sah. Tapi kemudian ketika dia tidak, yaitu memperhatikan sunnah-sunnahnya, kurang pahalanya, ya, daripada orang yang kemudian betul-betul bermutabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna berusaha untuk merealisasikan hadis tadi sallu kama raaitumuni usolli, demikian pula keikhlasannya. Nah, keikhlasan juga berpengaruh terhadap besar atau kecilnya pahala, ya, pelipat ganda dari pahala seorang yang beramal dengan amalan-amalan soleh apapun. Kita menyebutkan tentang sholat tadi ini hanya sebagai contoh, ya. Namun pada hakikatnya keikhlasan dan juga bagusnya amalan tadi akan menjadi faktor penentu terhadap pelipat gandaan pahala amalan dalam amalan-amalan apapun, dalam amalan-amalan apapun. Dan juga ada faktor-faktor yang lainnya yang sudah kita sebutkan, yaitu pada pertemuan sebelumnya dari syarah Hasyiah Sa'di rahimahullahu ta'ala, hendaknya di murajaah bagi siapa yang ingin untuk kemudian mengetahuinya. Qala wa qad takunu fadlan minallahi subhanahu wa ta'ala wa ihsanan. Dan bisa jadi pelipat gandaan tersebut dikarenakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bukan karena suatu sebab apapun, ya, bukan karena suatu sebab apapun. Ya, dari sisi ikhlasnya, ya, dia ikhlas, tapi tidak seberapa ikhlas, ya, tapi sudah memenuhi syarat ikhlasnya, memang dia hanya menginginkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kuatnya ikhlas itu tidak terlalu kuat. Dari sisi mutabah juga, ya, misalnya tadi dalam sholat tidak terlalu memperhatikan sunnah-sunnahnya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala ketika berkehendak untuk memberikan kelipatan yang besar terhadap pahala amalan sholat tadi, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, permisalan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah, ya, sebagaimana permisalannya satu biji yang kemudian tumbuh darinya sab'a sanabil, yaitu tujuh batang tanaman, ya, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap batang tersebut ada 700 biji. Satu biji di tanah kemudian tumbuh, ya. 7 batang tanaman yang pada setiap batangnya ada 100 biji padanya, ya. Ini permisalannya. Ini permisalan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala langsung menjelaskan kepada hamba-hambanya, ya, tentang bagaimana pelipat gandaan dari amalan tersebut supaya masuk dalam akal pikiran seorang hamba, ya. Seorang hamba bisa jadi sudah beriman bahwasanya pahala atau suatu amalan akan dilipat gandakan pahalanya. Namun belum masuk dalam akalnya bagaimana kemudian pahala tersebut dilipat gandakan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara langsung tentang perkara tersebut, ya, supaya mendorong hamba-hambanya beramal. Ya, perhatikan bahwasanya satu biji ketika ditanam, ya, tumbuh padanya 7 batang tanaman yang pada setiap batangnya ada 100 biji, berarti jumlahnya berapa? 700 dari 1 menjadi 700 kali lipat. Ya. Ini permisalan seorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ya, di jalan Allah di situ intinya harus ada keikhlasan, ya. Bukan kemudian di jalan hawa nafsunya ingin dianggap sebagai seorang yang dermawan, ya, ini bukan fisabilillah, ya. Tapi fisabili nafsihi, ya, di jalan dirinya sendiri, ya, untuk tujuan, ya, yaitu egonya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk melipat gandakan kepada bulan, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya, ya. Yaitu kembali lagi berdasarkan ikhlasnya dan mutabahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga faktor-faktor yang lainnya yang sempat kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, bisa jadi kemudian liman yasha ini bagi siapa yang dikehendaki sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Utsaimin tadi, ya. Hanya sekedar karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang Allah kehendaki. Pada bulan, kepada Allah, walaupun amalannya biasa saja dari sisi ikhlas dan mutaba'ah, ya, namun memang sudah memiliki syarat dari sisi ikhlas dan mutaba'ahnya, walaupun tidak kuat sebagaimana, ya, orang-orang lain yang betul-betul bermutaba'ah kepada Rasulullah dan betul-betul kuat ikhlasnya, tapi Allah menghendaki untuk melipat gandakannya, maka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan, ya, pahala dari amalannya. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, maha luas karunianya dan maha mengetahui, ya. Maha mengetahui siapa yang memang berhak untuk dilipat gandakan amalannya di antara hamba-hambanya. Qala wa qala, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa in amma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah." Dan apabila dia menginginkan untuk melakukan suatu keburukan kemudian tidak melakukannya, Allah menuliskan di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Ini masih kebaikan yang sempurna, masih ada lakat indahu di sisinya. Ya, karena dia dituliskan kebaikan. Dituliskan di sisi Allah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Tidak ada lakat indahu. Dan apabila dia menginginkan untuk mengamalkan suatu amalan kebaikan, kemudian dia melakukan atau amalan keburukan, kemudian dia tidak melakukannya, maka Allah menuliskannya, tidak ada di sisinya, Allah Subhanahu wa taala menuliskannya sebagai satu keburukan saja. Qala wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha fa innahu yuktabu lahu hasanatan kamilah. Apabila dia ingin untuk melakukan suatu perbuatan buruk kemudian tidak melakukannya, maka dituliskan baginya satu kebaikan. Qala wa dzalika fi ma taraka lillahi kama fi ba'dhi alfadhil hadis. Ya, demikian apabila dia meninggalkannya dikarenakan Allah, meninggalkannya karena Allah, karena takut kepada azab Allah, ya. Maka dia meninggalkan perbuatan tadi, ini yang kemudian mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Kama fi ba'dhi alfadhil hadis, sebagaimana yang diterangkan dalam sebagian lafaz-lafaz hadis ini, Jadi hadis ini datang dari berbagai macam riwayat dan lafaznya berbeda-beda. Lafaz hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ya, tidak ada tambahan yang akan disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Namun pada lafaz yang lainnya ada tambahan ini, yaitu tambahannya apa? Li'annahu tarakaha min jarra'i. Ini sabda Rasulullah SAW yang menjadi tambahan pada sebagian lafaz hadis yang lain. Li'annahu tarakaha min jarra'i. Dikatakan dia meninggalkannya dikarenakan aku. Ya, kenapa kemudian dituliskan sebagai satu kebaikan ketika dia menginginkan untuk melakukan keburukan kemudian meninggalkannya? Li'annahu tarakaha min jarra'i. Karena dia meninggalkannya disebabkan karena aku. Disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud aku di sini Allah. Qala ay min ajli, yaitu min ajli, dikarenakan aku. Min jazai, yaitu min ajli, sama maknanya. Ini hanya penjelasan secara bahasa Arabnya, karena lafaz jazai ini jarang dipakai, tapi kalau ajli, ya, ini sering dipakai, lebih difahami. Qala wa qad dallat al-adillatu 'ala anna man hamma bis-sayyi'ati falam ya'malha fa innahu yanqasimu ila thalathati aqsam. Dan dalil-dalil telah menunjukkan bahwasanya seorang yang ingin untuk melakukan keburukan kemudian tidak melakukannya, maka ini terbagi menjadi tiga golongan, ya. Ada tiga golongan sebetulnya dalam hadis ini, salah satu golongannya, ya. Dan tadi sabda Imam An-Nawawi ini menjelaskan tentang salah satu golongannya yang meninggalkan perbuatan keburukan karena Allah. Ya. Di sana ada dua golongan yang lainnya yang tidak disebutkan dalam hadis ini, namun disebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya. Qala al-qismul awwal, jenis yang pertama, an yuhawila fi'laha wa yas'a fihi. Dia berusaha untuk melakukannya, ya, dan telah, yaitu melakukan usaha untuk mengamalkannya. Ya. Dia telah mencoba untuk melakukannya dan telah berusaha untuk melakukannya, melakukan keburukan tadi. Qala walakin lam yudrikhu fahadha yuktabu alaihi wizrun. Wizru sayyati kamilatan. Ya. Namun dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak bisa menyempurnakannya. Ya. Maka ini ditulis baginya dosa keburukan tadi secara sempurna, bukan satu, tapi dituliskan dosanya secara sempurna, dituliskan dosanya secara sempurna. Atau apa? Bukan dituliskan sebagai satu kebaikan, ya. Sebagaimana dalam hadis ini dituliskan sebagai satu kebaikan, ini yang meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini, ya, dia tidak meninggalkannya karena Allah. Meninggalkannya karena apa? Karena tidak bisa melakukannya, tidak mampu, ya. Tidak mampu. Maka tidak mendapatkan satu pahala, namun dituliskan dosanya secara sempurna. Ya. Dosanya berapa? Dosanya satu. Tapi dilihat lagi kepada jenis perbuatannya apa? Dilihat lagi kepada jenis perbuatannya apa? Kesyirikan kah, kebid'ahan kah, atau kemudian dosa besar kah? Ya, berbeda-beda, satunya berbeda beda, ya, satu dosa tersebut berbeda-beda, ya, tergantung seberapa besar dosanya, namun dosanya satu. Qala al-qismu tsani, jenis yang kedua, an yahumma biha, an yahumma biha tsumma ya'zifa anha la khaufa min Allah walakin li anna nafsahu azifat fahadha la yuktabu lahu wa la alaihi. Dia ingin melakukannya, kemudian dia, yaitu tiba-tiba tidak mau melakukannya. Tidak, bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena, ya, jiwanya kemudian tidak mau untuk melakukannya. Tiba-tiba saja, bukan karena Allah. Fahadha la yuktabu lahu wa la alaihi. Yang seperti ini tidak dituliskan atas dirinya pahala dan juga tidak dituliskan baginya dosa. Tidak dituliskan baginya pahala atau tidak dituliskan bagi atasnya suatu dosa. Tidak ada pahala dan tidak ada dosanya. Ketika keadaannya seperti ini, ya, dia meninggalkan perbuatan tadi bukan karena Allah. Ya. Baik. masih ada jenis yang ketiga, ya jenis yang ketiga yang ada di dalam hadis ini, yang meninggalkannya karena Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan satu pahala yang sempurna. Allah alam bisawab. Kita lanjutkan pembacaan syarah ini pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.